إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله أعزني الله وإياكم وبارك الله فيكم Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita mengisi dari jadwal Ustadzuna Abu Afifah Syafi'i Al-Idrus Hafizahullah Ta'ala membaca kitab Ada'u wa Dawa. Taib. Sebelumnya telah kita baca tentang pengaruh buruk dari dosa memalingkan hati dari keistiqomahan seorang hamba. Hati seorang hamba akan berpaling dari al-haq karena sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh dia. Taib. Dan al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebutkan sebuah kaidah, seorang yang mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala maka pasti dia akan tersiksa di dunia dan di alam kubur dan di akhiratnya. Taib. Berikutnya qala rahimallah al-ma'asi tu'mi basiratal qalbi, ya. Pengaruh buruk, ya, akibat buruk dari dosa berikutnya adalah kemaksiatan itu akan membutakan penglihatan hati, ya, pandangan hati tertutupi menjadi buta, tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk, yang hak dan batil, yang sunnah dan bid'ah, ya, ma'ruf dan mungkar, semua sama bagi mereka. Taibullah wa min uqubatiha annaha tu'mi basiratal qalbi. Dan di antara hukuman dari dosa adalah bahwasannya dosa-dosa itu membutakan penglihatan hati, ya. Wa tutmi sunurahu, memadamkan cahayanya, tidak bersinar hatinya, gelap gulita. Qala wa tasuddu turuqal ilmi, dan menutupi, menghalangi jalan-jalan ilmu masuk ke dalam hatinya, sulit tidak mendapatkan ilmu, ya, tidak bisa untuk mendapatkan ilmu, tertutup karena sebab kemaksiatan, karena sebab dosa-dosa dia. Qala tahjubu mawaridal hidayati, demikian pula dosa-dosa maksiat-maksiat itu menutupi seorang hamba dari tempat-tempat hidayah, dari tempat-tempat yang dia mendapatkan petunjuk, ya. Terhalangi dia, tertutupi darinya, ya. Taib, ini juga pengaruh dosa yang sangat sangat besar, sangat berbahaya, sangat mengerikan pada seorang hamba. Qala qad qala Malikun li Syafi'i lamma istama bihi wa ra'atil kal makhayil. Dan sungguh Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Malik ibn Anas rahimahullahu taala, beliau berkata kepada muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallibi, ketika beliau berkumpul dengannya, kemudian Imam Malik melihat, ya, berfirasat, ya, anak ini memiliki makhayil, ya, dalail an-najabah, ya, alamatun najabah, memiliki tanda-tanda, ya, kecerdasan yang luar biasa, ya, memiliki tanda-tanda yang menunjukkan tentang kecerdasannya, cepat hafalannya, tajam pemahamannya, ya. Dikisahkan diantaranya ketika Imam Malik menyampaikan hadis, ya, Imam Syafi'i tidak punya alat tulis, tidak punya pulpen, tidak punya buku, ya. Maka beliau berpura-pura nulis di tangannya, ya. Imam Malik menyampaikan hadis, qala hadatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah, seolah-olah menulis, ya. Nah, Imam Malik tahu dia tidak nulis, ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahasanya, sudah aku hafal seluruh yang engkau sampaikan, ya Imam, ya. Disebutkan sekitar 20 hadis, ya. Disuruh nyampaikan, ya, disampaikan dari awal sampai akhir, ya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewatkan, ya. Baik. Maka itu diantara makhoyilnya itu, ya, tanda-tanda kecerdasannya, tanda-tanda yang luar biasa pada Imam Syafi'i. Maka Imam Malik berwasiat kepada dia, ya, mewanti-wanti, menjaga Imam Syafi'i ini. Qala inni arallaha ta'ala qad alqa 'alaika nuran, ya. Sesungguhnya aku melihat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada hatimu nur, cahaya, ya, yaitu ilmu, ya. Dalam riwayat syair yang disebutkan, fa innal ilma nurullah wa nurullahi la yu'tahu asi, ya. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Itu. Maka Imam Malik mewasiatkan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan cahaya pada hatimu, fala tutfihu bidhulmatil maksiyati, maka jangan sampai engkau memadamkan cahaya tadi dengan kegelapan maksiat, ya. Dengan kegelapan maksiat, ya. Baik. Maka Imam Syafi'i mengambil pelajaran dari nasihat Imam Malik ini, ya. Beliau menjaganya dengan sebenar-benarnya sehingga beliau berhasil menjadi seorang imam, ya, yang disebut oleh para ulama mujaddid Qarnutsani, ya. Mujaddid dalam abad kedua dalam Islam, ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Baik, walaupun kebanyakan orang yang menganggap, mengaku dirinya mengikuti Imam Syafi'i, ya, itu tidak sepenuhnya mengikuti dengan sebenarnya, ya. Baik, ada satu kisah, ya, dari Harmalah bin Yahya Abu Abdillah, murid dari Imam Syafi'i. Baik, pertanyaan, ya, diberikan kepada Imam Syafi'i, kalau bisa jawab dapat hadiah. Su'ila Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala rajulun fi famihi tamrun, ya. Seorang laki-laki di mulutnya ada tamer, satu butir, ya, tamer sudah di mulut. In akalahu talaqa zaujatahu wa in tarattahu talaqa zaujatahu, ya. Kalau dimakan tamernya, dia istrinya tertalak, cerai dengan istrinya. Kalau dibuang juga cerai istrinya. Nah, bagaimana biar enggak cerai? diapakan? Tahan terus? Enggak mungkin. Ya, Pak. Bagaimana? Kalau dikasih berarti kan dibuang, keluar dari mulutnya. Tertalak berarti dia. Iya, diambil itu dibuang tadi, dikelepas lepas dari mulutnya, talak sudah. Masuk talak, keluar talak. Taib. Diapakan? Disebutkan dalam mukadimah kitab Ar-Risalah, ya, kitabnya Imam Syafi'i, ya. Dinukilkan dari Harmalah bin Yahya Abu Abdillah Al-Misri, muridnya Imam Syafi'i, yang menyebarkan mazhab jadidnya Imam Syafi'i di Mesir, ya. Caranya dibelah jadi dua, satunya dimakan, satunya dibuang. Dia tidak makan, dia tidak buang, ya. Taib. Itu diantara, ya, kalian baca apa tarjamannya para ulama, maka di sana banyak perkara-perkara yang luar biasa, ya, yang menghibur kalian lebih daripada hiburannya permainan itu, ya. Permainan itu main hiburan, enggak berbobot, ya. Enggak ada, enggak la yusminu minju, ya. Baik. Qala rahimahullah, wa la yazalu hadha nur yad'ufu wa yatmahillu. Dan senantiasa cahaya itu akan melemah dan bahkan bisa hilang pada seseorang, ya. Cahaya ilmu tadi bisa lemah, bertambah lemah, semakin lemah, maka sampai hilang, ya. Qala wa zalamul ma'siyati yaqwa hatta yasiral qalba fi mithli lailil bahim. Dan kegelapan maksiat bertambah kuat sampai menjadi hati itu seperti malam yang gelap gulita, ya. Sudah gelap gulita. Fakam min muhlikin yaskutu fihi wa huwa la yubsiruhu. Maka berapa banyak orang celaka yang terjatuh ke dalamnya dalam keadaan dia tidak melihat, tidak melihat dengan mata hatinya, ya. Kebinasaan yang maknawi, ya, terjatuh kepada perkara yang membinasakan dia tapi tidak menyadarinya, ya. Dia jatuh kepada perkara yang menghancurkan kebahagiaan dia dalam keadaan dia tidak merasa, ya. Qala kama kharaja bilaili fi tariqin dzati mahalika wa ma'atib. Seperti seorang buta, ya, sudah gelap, keluar di malam hari yang gelap, ya, melewati sebuah jalan yang penuh kebinasaan, jalan yang membinasakan, banyak perkara-perkara yang menghancurkan dia. Maka itu keadaan seorang yang gelap hatinya, tertutup oleh dosa, tertutup oleh kemaksiatan. Qala fa ya izzatas salamati wa ya sur'atal atabi. Wahai, betapa mulianya keselamatan itu, betapa berharganya keselamatan itu, dan betapa cepatnya kehancuran itu, ya. Menjadi buruk, menjadi jelek sangat mudah, sangat cepat, ya. Qala thumma taqwa tilka dzulmatu. Kemudian menjadi kuat kegelapan tersebut. Wa tufidu minal qalbi ila jawarih. Sehingga memancar dari hati yang gelap tadi, nampak pada anggota tubuhnya, ya. Kegelapan tersebut nampak pada anggota tubuhnya. Fayar sal qalba minha sawadun bihasabi quwwatiha wa tazayyutiha. Maka meliputi hati seseorang itu kehitaman sesuai dengan kuat dan tidaknya kemaksiatan tersebut, keburukan tersebut, dan bertambahnya keburukan tersebut. Semakin besar, semakin buruk, semakin banyak dosanya, maka semakin kuat kegelapan tersebut, semakin bertambah. Qala fa idza kana indal mauti dhaharat fil barzakh. Kemudian ketika menghadapi kematian, ya, ketika menghadapi ajal dia, akan nampak kegelapan itu di barzakhnya, di alam kubur dia, ya. Di alam kubur dia muncul kegelapan yang ada dalam hati tadi, kegelapan-kegelapan hati tadi, hati yang tertutupi oleh kemaksiatan tadi, nampak gelapnya di barzakh, ya. Tidak ada yang menemani dia di barzakh kecuali amalannya. Nah, amalannya menggelapkan hati dia, menutupi hati dia, menjadikannya gelap, maka akan muncul kegelapan tersebut di barzakh dia. Famtala al-qabru zulmatan, maka penuh kuburan dia dengan kegelapan. Alam kubur dia gelap gulita, ya. Qala kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil quburo mumtali'atun ala ahliha zulmatan zulmatun, ya. Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan pada penghuninya, ya. Penghuninya dipenuhi dengan kegelapan. Qala wa inna allaha munawwiruha bisolati alaihim, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meneranginya, menyinarinya dengan sholatku kepada mereka, ya. Ini kisahnya wanita yang menyapu Masjid Nabawi. Ketika suatu saat Rasul tidak bertemu, menanyakan di mana dia, maka dikabarkan bahwasannya dia telah meninggal dunia dan dikuburkan di malam hari, tidak dikabarkan kepada Rasul SAW. Kemudian Rasul minta ditunjukkan kuburannya, kemudian menyebutkan ilahnya tadi. Beliau sholat di kuburan, ya, menyolati mayit tersebut. Kemudian beliau menyebutkan ini, sungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan pada penghuninya, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinarinya dengan salatku kepada mereka. Taib. Di dunia gelap hati dia, ya. Kemudian di kuburan akan muncul kegelapan tadi, memenuhi kuburan dia, memenuhi alam barzah dia. Gelap gulita. Qala fa idza kana yaumul ma'ad, kemudian pada hari kiamat, wa husyiral ibad, kemudian dibangkitkan seluruh hamba, seluruh manusia, alatil wujuhu uluwan zahiran yarahu kullu ahadin, maka kegelapan hati tadi yang di dunia tidak nampak, ya. Di dunia mungkin nampak wajahnya putih, bersih, berseri-seri mungkin, ya. Akan tetapi kegelapan maksiat tadi, kegelapan dosa dia tadi, pertama muncul di alam barzakhnya. Kemudian ketika manusia dibangkitkan seluruhnya di hari kiamat, maka kegelapan hati tadi akan naik, menyelimuti wajah dia dengan kegelapan yang zahir, nampak jelas, ya. Nampak zahir gelap wajah mereka. Yarahu kullu ahadin, sehingga setiap orang melihat kegelapan tersebut, setiap orang melihat kegelapan maksiat tersebut, ya. Qala hatta yasiral wajhu aswada mislal hamamati, sehingga wajah seseorang yang gelap hatinya di dunia karena kemaksiatan itu, yang gelap karena dosa-dosa itu, di akhirat wajahnya menjadi hitam, legam, seperti arang, ya. Seperti hitamnya arang. Fayalaha min uqubatin la tuwazinu ladzati dunya bi ajma'iha wa min awaliha ila akhiriha. Maka begitulah hukuman pelaku maksiat, pelaku dosa-dosa itu, yang hukumannya itu tidak sebanding, ya. Tidak sebanding dibandingkan dengan kelezatan dunia seluruhnya dari awal sampai akhirnya, ya. Ukubahnya itu, ya, sangat besar, sangat dahsyat, sangat mengerikan, sangat pedih, ya. Kalau sebagian dari hukumannya tadi itu dibandingkan dengan seluruh kenikmatan dunia, maka tidak sebanding. Kenikmatan dunia itu tidak ada rasanya, tidak ada kenikmatannya, tidak ada lezatnya jika dihadapkan dengan azab tadi, azab dosa itu, ya, tidak sebanding, ya. Baik, maka sebagaimana telah lewat di depan, ya, orang yang berakal, ya, seorang yang berakal maka dia akan mengedepankan kenikmatan yang hakiki, ya, kenikmatan yang abadi, ya, kenikmatan yang sejati, yang sebenarnya, ya, bukan kenikmatan yang sebentar, yang fana, ya. Itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan dunia seluruhnya dari awal sampai akhir, itu tidak ada bandingannya, tidak sebanding, ya, tidak pantas dibandingkan, ya. Dapatnya cuma sebentar, azabnya pedih, hakiki, selama-lamanya. Taib. Fakaifa bikistil abdi al-munaghasi al-munkaddi al-mut'abi fi zamanin innama huwa sa'atun min hulumin fallahul musta'an, ya. Kalau dibandingkan kenikmatan dunia dari awal sampai akhir saja ndak sepadan, maka bagaimana lagi dibandingkan dengan bagian nikmatnya seorang hamba, ya. Kalau dihitung, ya kan, dari kenikmatan dunia dari awal sampai akhir, ya, setiap orang itu dapat berapanya, berapa persennya yang dia dapat dari kenikmatan dunia yang ada, ya, seluruhnya dari kenikmatan makan, minum, tempat tinggal, kendaraan, anak, istri, dan seterusnya, apa saja, berapa persen seseorang itu mendapat bagian dari kenikmatan dunia dari awal sampai akhir, ya. Dibanding kenikmatan dari awal sampai akhir saja tidak sebanding, ya, tidak sepadan, ya. Lebih-lebih dibandingkan dengan kenikmatan yang didapat oleh setiap orang, ya, jauh lebih tidak sebanding lagi gitu, ya. Baik, difahamin, ya. Faham, ya. Kenikmatan dunia dari awal sampai akhir, ya, itu kalau dibandingkan dengan azab pelaku dosa, itu tidak sebanding, ya. Kalau dia diazab, maka kenikmatan dunia dari awal sampai akhir itu tidak ada rasanya bagi dia, tidak sebanding, ya, tidak terasa, hilang semuanya. Kalian ingat kisah penduduk dunia yang paling megah, yang paling mewah, mungkin dari lahir sampai mati tidak pernah kakinya kena debu, ya, jalannya di marmer, ya, apa karpetnya mungkin dari sutra, ya, anak sultan, ya, sudah, apa-apanya di tempat yang mewah, seluruh perabotnya mewah, ya kan, dicelupkan di azab neraka sekali celupan sudah lupa semuanya. Kenikmatan yang dia dapat itu sudah tidak ada bagi dia, sudah lupa semuanya, ya. Itu maksud kenikmatan dunia dari awal sampai akhir itu kalau dibanding dengan azab yang diterima pelaku dosa itu tidak sebanding, ya. Itu kalau seseorang bisa mendapati kenikmatan dari awal sampai akhir, ya. Tetapi tidak mungkin kan seseorang itu bisa mendapati kenikmatan dunia seluruhnya, ya. Satu orang, setiap orang itu paling dapat berapa persen kenikmatan dunia, ya kan? Tidak mungkin 1/10-nya tidak ada, 2% aja tidak mungkin tidak ada, ya kan? Hanya sedikit yang dia dapat gitu, ya kan? Nah, lebih-lebih demikian gitu ya. Kalau kenikmatan seluruh dunia saja tidak sebanding dengan akhirat, kemudian bagaimana seorang hamba itu dibandingkan dengan bagian dia kenikmatan di dunia itu dia ambil kenikmatan dunia itu, dia korbankan kenikmatan akhirat. Itu perkara yang tidak sebanding gitu kan, tidak masuk akal ya, tidak berakal orang yang melakukannya itu gitu kan. Orang yang menukar bagian yang hakiki, bagian yang kekal dengan sesuatu yang fana itu tidak masuk akal gitu ya. Baik, ulangi. Fayalaha min ukubatin la tuwazinu ladzati dunya biajma'iha min awaliha ila akhiriha. Wahai betapa mengerikannya ukubah, hukuman yang tidak sebanding dengan kelezatan dunia seluruhnya dari awal sampai akhir itu tidak sebanding dengan azab itu gitu. Tidak bisa membandingi, tidak bisa mengalahkan azab, tidak bisa menyamai azab itu gitu. Nah, azabnya jauh lebih besar gitu ya. Nah, itu kalau seluruh kenikmatan dari awal sampai akhir, fa kaifa biqistil abdi, maka bagaimana lagi kalau dibandingkan dengan bagiannya hamba dari kenikmatan dunia. Padahal hamba itu munaghos ya. Banyak kesusahannya dari hidup kita ya, yang kita rasakan. Itu kalau dibanding, kalau dihitung ya. Misalkan umurnya 50 tahun ya. Dari 50 tahun tadi senangnya dia, gembiranya dia menikmati dunia dibanding susahnya mendapatkan ujian, cobaan di dunia itu berapa-berapa ya. 50-50 atau 60-40. Kan cuma sedikit, enggak seluruh masa dia itu senang gitu, ya kan? Ini bagaimana lagi kalau dibanding dengan bagian seorang hamba yang dia itu susah dan munakat itu payah, mut'ab, capek ya. Dia mendapatkan kenikmatan pun diikuti dengan capek ya. Senang sebelumnya, gembira ya. Tetapi setelahnya capek, ya kan? Setelahnya dia payah ya. Kemudian lagi fi zamanin innama huwa sa'atun min hulum. Waktunya dia menikmati itu, menikmati kelezatan-kelezatan itu hanya beberapa saat seperti mimpi ya. Baik. Kalau kita perhatikan ya kan, berapa lama kalian masuk ke sini kemarin ya, setelah liburan. Ini sudah mau liburan lagi. Sudah mau Ramadan ya. Cepat sekali ya kan. Nah, baik. Dan berapa banyak Allah kisahkan ketika ditanya penduduk neraka itu, berapa lama kalian tinggal di dunia ya. Mereka hanya menyatakan sa'ah ya, seperti satu saat saja di dunia itu. Kehidupannya hanya satu saat ya. Ada menjawab satu hari. Ada yang menjawab hanya beberapa hari saja ya. Sebagian hari saja ya. Baik. Maka demikian perbandingannya. Maka berbahagialah ya orang-orang yang mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Kenikmatan yang hakiki dia kejar, dia sungguh-sungguh padanya. Sedangkan yang fana ya dia beri kadar sesuai dengan kadar nikmat yang fana itu gitu ya. Tidak dia usahakan mati-matian, tidak dia kerahkan seluruh tenaganya untuk mendapatkannya ya. Baik. Tetapi dia berikan haknya. Taib. Berikutnya qala rahimahullah faslun al ma'asi tusaghiru nafsa wa tuhaqqiruha. Akibat kemaksiatan berikutnya adalah mengecilkan jiwa dan merendahkannya, meremehkannya, menghinakannya. Qala min uqubatiha annaha tusaghiru nafsa wa tuqmi'uha. Di antara hukumannya adalah dosa-dosa itu mengecilkan jiwa dan mengekangnya, terkekang dengan dosa-dosanya. Watu dasiha tuhakiruha, menutupinya dan merendahkannya. Qala hatta tasira asghara syai'in wa ahqarahu, sehingga dengan bertambahnya dosa, bertambah maksiat, jiwa seseorang itu menjadi kecil, menjadi remeh, menjadi rendah. Qala kama anna ta'ata tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha. Sebagaimana sebaliknya ketaatan itu menumbuhkan jiwa, membesarkan jiwa. Qala Allah Ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikannya. Zakah itu secara lughah bermakna an-nama. Mensucikannya dengan ketaatan. Dengan ketaatan itu menjadi tumbuh jiwa dia, menjadi besar jiwa dia. Maka siapa yang ingin menjadi orang besar, berjiwa besar, maka dia bersihkan jiwanya dari dosa-dosa, dia tumbuhkan dengan ketaatan-ketaatan. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh telah celaka orang-orang yang menutupinya, mengkotorinya. Taib qala rahimahullah wal makna, makna ayat ini adalah qad aflaha man kabbaraha wa alaha bi ta'atillahi wa abharaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang membesarkan jiwa dia, meninggikan jiwa dia. Dengan apa? Bi ta'atillah. Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa abharaha, dan dengannya dia telah menampakkannya, jiwa tersebut menjadi besar jiwa dia, menjadi tinggi jiwa dia. Waqad khasira man akhfaha wa haqqaraha wa saghoraha bima'siyatillah. Dan sebaliknya sungguh telah rugi orang-orang yang menutupi jiwa dia, merendahkan jiwa dia, mengecilkan jiwa dia dengan kemaksiatan, dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwanya ahlul maksiat itu kecil, jiwanya kecil, Sebaliknya jiwa ahlu ta'ah itu besar, tinggi, berkembang, Qala wa aslu at-tadsiyah al-ikhfa, dasaha, at-tadsiyah itu asal mana adalah ikhfa, menutupi, Wa minhu qawlu ta'ala, yang menunjukkan makna tadsiyah itu adalah ikhfa, firman Allah Ta'ala, am yatussuhu fit turab. Ketika orang-orang jahiliyah diberi kabar, istri kalian telah melahirkan, telah datang seorang anak untukmu, anak putri, anak perempuan, Ida pusaran mengatakan, am yatusu fiturab. Sebelumnya apa? Ayum sikuhu ala hunin, am yatusu fiturab. Ayum sikuhu ala hunin. Anak perempuan. Maka mereka mengatakan, ayum sikuhu ala hun. Apakah anak ini dibesarkan, dirawat dalam keadaan menanggung kehinaan, merasa terhina kalau anaknya perempuan, am yadusuhu fit turab, ya, atau ditutupi saja di tanah, yaitu di kubur hidup-hidup, ya, waqtul banat, ya, ayumsiku ala hunin am yadusuhu fit turab, ya, apakah dirawat, dijaga sampai besar dalam keadaan menahan kehinaan, atau sebaliknya dikubur saja, ya. Taib ini makna tadsiyah, ya. Am yadusuhu, yakni am yukhfuhu fiturab, ya, ditutup, dipendem, ya, dikubur, ya. Taib qala fal ma'asi yadusu nafsahu fil ma'siyati, maka kemaksiatan itu menutupi jiwa seseorang dengan kemaksiatan tersebut, ya. Orang yang pelaku maksiat itu menutupi jiwanya dengan kemaksiatan, ya. Dasaha, ya, telah menutupinya. Wa yukhfi makanaha, menutupi tempatnya. Yatawara minal khalqi min su'i ma ya'ti bihi. Dia sembunyi, tertutup dari makhluk karena sebab keburukan yang dia lakukan, karena sebab buruknya perbuatan dia. Qatin qama inda nafsihi, maka jiwanya terkekang. Wan qama indallah, demikian pula jiwanya terkekang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal wan qama indal khalqi, demikian pula terkekang di hadapan makhluk. Ini jiwa pelaku maksiat, tertutup, tertimbun, menjadi kecil, menjadi tertutupi. Qala fatta'atu wal birru tukabbiru nafsa wa tu'izzuha wa tu'liha. Sebaliknya, ketaatan, kebaikan, amalan saleh itu membesarkan jiwa seseorang. Tu'izzuha, mengagungkannya, wa tu'liha, meninggikan jiwa seseorang, ya. Besar, agung, dan tinggi. Hatta tasira asrafa shay'in wa akbarahu wa azkahu wa a'lahu, sehingga jiwanya itu menjadi sesuatu yang paling mulia, paling besar, paling bersih, paling suci, dan paling tinggi, ya. Wa ma'a dzalika fa hiya aghallu shay'in wa akbarahu wa asgharahu lillahi ta'ala. Padahal jiwa itu, ya, padahal jiwa manusia itu adalah perkara yang paling rendah, perkara yang paling dul, ya, paling hina, paling kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu jiwa. Tetapi dalam keadaan dia perkara yang paling kecil, perkara yang paling rendah, perkara yang paling hina, jika dibesarkan dengan ketaatan, dia menjadi perkara yang paling besar, ya, menjadi yang paling tinggi jika dibarengi dengan kebaikan, dengan amal saleh, ya. Taib qala bi hadza dzul hasala laha hadzal izz wa syaraf wa numu. Dalam keadaan kerendahannya tersebut, dengan amal saleh, dengan ketaatan, dia mendapatkan kemuliaan, dia mendapatkan pertumbuhan, ya, menjadi besar, menjadi tinggi, menjadi mulia. Taib, ya. Jiwa itu hakikatnya paling rendah, paling kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia dibarengi dengan ketaatan, amal saleh, menjadi perkara yang paling mulia, paling besar, paling tinggi, ya. Qala fa ma saghara nufusa mislul ma'siyatillah. Maka tidak ada sesuatu yang mengecilkan jiwa seseorang seperti yang diperbuat oleh kemaksiatan. Kemaksiat itu mengecilkan jiwa seseorang dengan sekecil-kecilnya, dengan serendah-rendahnya. Wa ma kabbaraha wa syarrafaha wa rafa'aha mislu ta'atillah. Sebaliknya, dan tidak ada yang membesarkan jiwa, memuliakan jiwa, mengangkat kedudukan jiwa dibandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka tinggal setiap hamba memilih untuk diri dia, untuk jiwa dia, mau dia tinggikan, mau dia besarkan, atau dia rendahkan, dia hinakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.